Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul. Masih dalam pembahasan Ar-Ruknus Sadis min Arkanil Iman, rukun yang keenam dari rukun-rukun iman, yaitu mengimani qada dan qadarullah, mengimani ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam tambahan-tambahan faedah yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang kita ambil dari kitab Al-Irsyad ila sahih al-i'tiqad karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan pembahasan terakhir adalah tentang thamaratul iman bil qada'i wal qadar, buah atau faedah dari mengimani takdir. Telah kita sebutkan tiga buah atau tiga faedah dari faedah-faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ar-rabi yang keempat, termasuk dari faedah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ar-rabi wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar tahwilul mihan ila minah wal masaib ila ajr, kama qala ta'ala ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Termasuk buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah merubah ujian menjadi anugerah. Tahwilul mihan ila minah, merubah ujian kepada anugerah atau menjadi anugerah. Wal masaib ila ajr, dan merubah musibah menjadi ajr, pahala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah suatu musibah menimpa illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan menunjukkan hatinya, hati hamba tersebut, kepada jalan yang benar. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi antara buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu tahwilul mihan ila minah. mengubah ujian menjadi anugerah pemberian. Ketika seseorang dicoba, dan dia sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut, maka Allah berikan berbagai macam keutamaan kepadanya. Ima takfirudz dzunub, ima penghapusan dosa, atau raf'ud darajat, mengangkat derajatnya di sisi Allah, dan lain sebagainya. Wa tahwilul masaib ila ajr, dan merubah musibah-musibah menjadi pahala. Ketika dia terkena musibah, dia sabar dan dia meyakini ini takdir Allah, ketetapan Allah, dan dia bersabar di atasnya, maka Allah berikan ajr, Allah berikan pahala kepadanya. Idza sabara wahtasab, jika dia sabar dan ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ladang untuk mendapatkan ujur, pahala, pahala yang banyak. Karena apa yang menimpa kepadanya, dia meyakini itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bersabar serta mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Qamar rahimahullah, huwa ar-rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yuslim. Berkata Al-Qamar rahimahullah tentang ayat di atas, kata beliau, huwa ar-rajul, ayat di atas adalah tentang seseorang, tusibuhul musibah, terkena musibah, faya'lamu annaha min indillah, dan dia tahu bahwasanya musibah ini adalah dari Allah, takdir Allah, dia mengimaninya, fayardha wa yuslim, dan dia ridha dan berserah diri, menerima apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuknya. Wa ma'nal ayatil karimah, dan makna ayat yang mulia di atas, man asabathu musibah fa'alima annaha min qadarillah fa sabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa 'awwadahu 'amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan shadiqan. Makna ayat di atas, ayat ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, maknanya adalah barang siapa yang terkena musibah dan dia tahu, meyakini bahwasanya musibah tersebut adalah takdir Allah, ketetapan Allah, kemudian dia sabar dan dia ihtisab, mengharap pahala dengan musibah tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaslam, dan dia berserah diri, menerima, rela dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadallahu qalbah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Itu Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Wa'awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yakinan shadiqan, dan Allah ganti dunia yang terluput darinya karena musibah dan lain sebagainya, Allah ganti dengan qalhudan, dengan hudan fi qalbi, dengan petunjuk yang ada di dalam hatinya. Wa yakinan shadiqan, dan keyakinan yang jujur, keyakinan yang benar. Allah berikan petunjuk dan keyakinan yang benar. wa qad yukhlifullahu alaihi ma kana akhadha minhu aw khair min. Dan bisa jadi juga Allah Subhanahu wa taala mengganti dunia yang terluput darinya, Allah ganti dengan yang semisalnya, au khairan minhu, atau bahkan yang lebih baik darinya. Ketika kapan? Idza sabara wahtasab. Ketika dia sabar dan dia ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah. Maka Allah ganti dengan yang serupa atau yang lebih baik darinya. Dan Allah berikan hudan, petunjuk dan keyakinan yang shadiq, yang benar di dalam hatinya. Ini diantara buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh rahimah hafizahullah taala mengingatkan satu perkara yang sudah kita bahas ya, pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi Syekh mengingatkan tentang kesalahan orang yang berdalil dengan takdir untuk melaksanakan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban. Kemudian dia mengatakan ini takdir yang Allah tetapkan kepada saya ketika dia melaksanakan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban dan dia tidak bertaubat dari dosa tersebut. Maka ini adalah suatu kesalahan, kekeliruan yang rincinya sudah kita baca dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Syekh di sini menegaskan orang yang melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban kemudian berdalil dengan takdir, hadza fahmun sayyi lil qada'i wal qadar. Ini pemahaman yang jelek tentang takdir. Li'annahu la yahtajju bihi ma'ala fi'lil ma'asi, karena tidak boleh berdalil dengan takdir untuk melakukan kemaksiatan. Wa innama yahtajju bihi ma'ala nuzulil masa'ib, hanya saja berdalil dengan takdir ketika dia tertimpa musibah, ketika dia terkena musibah. Adapun berdalil dengan takdir untuk melaksanakan kemaksiatan atau untuk meninggalkan kewajiban, maka ini adalah qaulun batil, ucapan yang batil, fahmun sayyi, pemahaman yang jelek tentang takdir. Kemudian al-khamis, yang kelima dari buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, qala Syekh Shalal Fauzan, wa min thamaratil imani bil qada'i wal qadar annahu yadfa'ul insana ila al 'amali wal intaji wal quwwati wash shahama. Termasuk buah mengimani takdir itu akan mendorong seseorang, akan mendorong seseorang untuk beramal, akan mendorong seseorang untuk beramal dengan amal yang saleh, dan mendorong seseorang untuk menjadi orang yang kuat, wasyahamah, dan menjadi orang yang berani. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang untuk beramal, berbuat, dan mendorong dia untuk menjadi orang yang kuat dan orang yang berani, tidak takut kepada siapapun. Syekh di sini mencontohkan seorang yang berjihad di jalan Allah, mujahid, yang bertempur di jalan Allah, menghadapi musuh-musuh Allah. Seorang mujahid di jalan Allah, maka dia tetap melaksanakan jihadnya, tidak takut dengan kematian, karena dia tahu kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Dan apabila telah datang waktunya, la yu'akhir, tidak akan ditunda. Dan benteng yang kuat serta tentara yang tangguh, ya, tidak akan dapat menghalangi dia dari al-maut, dari kematian. Dan ini diyakini oleh seorang yang mujahid, ya, sehingga dia berangkat ke medan tempur untuk memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan berani, tidak takut dengan al-maut, kematian, karena dia yakin kematian adalah sesuatu yang pasti dan telah Allah tetapkan waktunya. Kapan telah tiba waktunya, maka niscaya akan datang, tidak akan bisa ditunda dan tidak bisa dipercepat. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, aynama takunu yudrikkukumul maut, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka niscaya maut, kematian akan mendatangi kalian. Walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatl ila madajihim." Katakanlah kepada mereka, jika kalian berada di rumah kalian, maka niscaya dia akan keluar, atau orang-orang yang telah Allah tetapkan untuk mati, pasti dia akan keluar menuju tempat terbunuhnya. Pasti dan pasti, karena sudah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, telah Allah takdirkan, telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi walaupun kalian berada di rumah kalian, gak ikut perang, maka niscaya orang yang telah ditetapkan dia mati, pasti dia akan keluar dari rumahnya menuju ke tempat terbunuhnya, jika takdirnya adalah terbunuh di luar rumah, mesti dia akan keluar. Nah, maka al-maut jika telah datang waktunya, la yu'akhir, tidak bisa ditunda. Benteng sekokoh apapun, tentara sehebat apapun, tidak akan bisa menghalangi dia dari al-maut, kematian. Dokter sepinter apapun, spesialis setinggi apapun, nah, jika kematian telah datang, maka tidak akan bisa untuk menghalangi al-maut, kematian. Maka dengan mengimani takdir Allah, dan termasuk takdir Allah adalah al-maut, kematian, termasuk mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala, di antara buahnya adalah mendorong seseorang untuk berbuat tidak takut, mendorong seseorang untuk berani dan menjadi orang yang kuat, tidak takut kepada kematian. Seperti seorang yang mujahid tadi di jalan Allah, keimanannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini menjadi dorongan yang kuat untuk dia melanjutkan perjuangannya, jihad di jalan Allah. La yuhabul maut, tidak takut kepada al maut, kematian. Dia terus berjihad di jalan Allah hatta yatahaqqaqan nasru alal a'da, sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Wa tatawaffarul quwwatu lil islam wal muslimin, sampai kaum muslimin menjadi kaum yang kuat sehingga Islam dan kaum muslimin kuat di muka bumi ini. Dan ini salah satu buah dari mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, qala syekh as-sadis, wa kadzalika bil imani bil qada'i wal qadar yatawaffarul intaj wa thara. Buah mengimani takdir Allah yatawaffar al intaj wa thara, akan memunculkan kekayaan. Kecukupan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena seorang mukmin dia tahu bahwasannya manusia tidak akan mampu untuk berbuat mudarat kepadanya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan, dan manusia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Maka orang seperti ini, yang keyakinannya seperti ini, dia akan selalu bertawakal kepada Allah, tidak takut kepada makhluk. Dia menyandarkan diri hanya kepada Allah, bukan menyandarkan diri kepada makhluk. Dan dia tetap berjalan dalam usahanya. Wa yumdi fi tariqil kasb. Dan dia tetap berjalan dalam usahanya, upayanya. Wa idza usiba binaksa, dan jika ternyata dia tertimpa kebangkrutan, walam yatawaffar lahu matlubah, dan tidak mendapati keinginannya, fa inna dzalika la yasnihi an muwasalatil juhud, maka kejadian seperti ini tidak menghalangi dia, tidak memalingkan dia dari melangsungkan usaha dan upaya, tidak menahan atau memalingkan dia dari usaha dan upayanya. Walayak tomin hubabel amal, dan tidak memutus cita-citanya. Walayakul, dan dia tidak akan mengatakan lau annani fa'altu kada kana kada wa kada. Jika aku melakukan demikian maka niscaya akan demikian dan demikian. Walakinnahu yakul, tetapi orang tersebut akan mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dia sabar dengan musibah tersebut. Dia meyakini itu takdir Allah, ya. Dan dia memperbaiki kesalahan yang ada pada kejadian tersebut, ya. Dan dia tidak berputus asa. Ya. Nah, jatuh bangkrut, bangkit lagi, berusaha lagi. tidak putus asa, terus. Naam, wa yumdi fi tariqil kasb, lanjutkan usahanya, upayanya. Tidak menghalangi dia dari melanjutkan usaha dan upayanya ketika musibah menimpanya, melainkan disertai dengan memperbaiki kesalahan, ya. Naam, dicari di mana titik kekurangannya, kesalahannya, kemudian dia berusaha dan berupaya kembali, tidak berputus asa, ya. Nah, tidak sudah bangkrut, ya sudah, ya. Ya ini sudah naam takdir, naam. Namun bukan berarti dia putus asa, ya, kemudian putus dari juhudnya, upaya dan usahanya. Dia mengimani itu takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir Allah tersebut atau musibah tersebut yang menimpa kepadanya tidak menghalangi dia dari juhud, dari melanjutkan upaya dan usahanya. Wa yumdi fi tariqihi mutawakkilan 'alallah. Dia akan terus melanjutkan perjalanannya dengan bertawakal hanya kepada Allah. Ma tashihi khata'ihi, disertai dengan memperbaiki kesalahannya. Kesalahannya di mana sehingga terjadi kebangkrutan misalkan. Dia tidak berputus asa, terus bangkit lagi, ya, ngulang lagi dari awal mungkin, dengan hanya bertawakal kepada Allah, tidak berputus asa, disertai dengan memperbaiki kesalahannya. Wa muhasabatihi li nafsihi, dan disertai dengan muhasabah terhadap dirinya. Mungkin dosa saya, mungkin kelakuan saya atau yang semisalnya, muhasabah terhadap diri sendiri. Nah, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dia akan mendapatkan kecukupan, kekayaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melaksanakan urusannya, dan Allah telah menjadikan bagi setiap sesuatu itu ketetapan. Allah telah menetapkan dan menakdirkan untuk segala sesuatu. Maka di antara buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang akan mendapatkan kecukupan dan kekayaan, tidak berputus asa dari musibah yang menimpa kepadanya. Dia akan semangat bangkit untuk melanjutkan usahanya, upayanya, ya, ketika terjadi kebangkrutan atau yang semisalnya. Beda dengan orang yang tidak mengimani takdir, tidak mengimani ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bangkrut, maka dia akan berputus asa. Dia akan berputus asa, maka dia akan naam terus dalam kesusahan atau kesulitan karena keputusasaannya. Adapun orang yang mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan putus asa, dia akan bangkit. Dia tidak takut kepada makhluk. Dia tidak bersandar kepada makhluk. Dia bangkit bertawakal kepada Allah. Dan dia meyakini bahwasannya apa yang tertimpa kepadanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, disertai dengan dia memperbaiki kesalahan atau juga disertai dengan muhasabah terhadap dirinya sendiri dan bangkit ala muwasalatil juhud, bangkit untuk melanjutkan juhudnya, upayanya dan usahanya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan mencukupi keperluannya dan kebutuhannya. Naam. Tayib, selesai dari thamarat, buah-buah mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Maka dengan selesainya penjelasan tentang buah-buah mengimani takdir Allah, selesai pula tambahan-tambahan faedah ya, tentang rukun iman yang keenam, itu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pada asyarah, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Syarhu Thalathatil Usul. Masih tentang pembahasan takdir, tersisa pembahasan tentang penyebutan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah. Ad-dalilu ala arkanil iman, setelah menyebutkan rukun-rukun iman yang enam, kemudian Asy-Syaikh menyebutkan dalil-dalilnya, dalil tentang rukun-rukun iman. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, wad-dalilu ala hadhil arkani sittah qauluhu ta'ala, dalil terhadap enam rukun iman ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakin albirru, akan tetapi kebajikan adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaika, dan mengimani para malaikat, wal kitab, dan mengimani kitab-kitab Allah, wan nabiyyin, dan beriman kepada para nabi. Dalam ayat ini disebutkan 5 tentang rukun-rukun iman dalam satu ayat. Apa yang tersisa? Beriman kepada takdir disebutkan oleh Syekh dalam ayat yang lain. Dalam ayat ini 5 rukun iman disebutkan dalam satu ayat. Kemudian ayat tentang beriman kepada takdir disebutkan oleh Syekh dalam ayat yang lain, itu dalam surat Al-Baqarah ayat 49. Wa dalilul qadar, dan dalil takdir mengimani takdir Allah, qaulu ta'ala, adalah firman Allah ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan atau kami ciptakan biqadar, dengan takdirnya, sesuai dengan ketetapannya dan takdirnya. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Asyarah, penjelasan. Lama dzakara Syekh hadhil arkan dzakara dalilaha minal Qur'ani wa minas sunnah. Ketika Syekh menyebutkan rukun-rukun ini, yaitu rukun iman yang enam, kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalilnya, baik dari Al-Qur'an atau dari sunnah. Li'anna ayya syai'in min umuri ad-din wal ibadati wal aqidati wa umuri al-ahkami syar'iyyah yahtaju ila dalil. Karena apapun urusannya, dari urusan-urusan agama, urusan ibadah, akidah, urusan hukum syar'i, hukum syariat, itu semua yahtaj ila dalil, butuh kepada dalil. Urusan agama, urusan ibadah, urusan akidah, urusan hukum, semuanya butuh kepada dalil. Wa illam yakun lahu dalilun lam yakun sahihan. Jika tidak ada dalilnya maka tidak benar. Maka lama dzakara Syekh arkanal imani sittah, dzakara dalilaha minal Qur'ani au awalan thumma minas sunnah. Maka ketika Syekh menyebutkan 6 rukun iman, maka beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Beliau mulai dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari Sunnah. Wa min Al-Qurani qauluhu ta'ala, di antara dalil tentang rukun iman dari firman Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayat yang tadi kita baca. Laisal birru an tuwallu wujuhakum. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib. Bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke arah barat. Albir, apa itu kebajikan? Laisal bir, apa itu kebajikan? Huwa fi'lul khair alladhi yuqarribu minallah. Kebajikan adalah perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa yusilu ila jannatih, dan akan mengantarkan dia kepada surga Allah. Fakulu af'alil khair hiya minal bir, maka semua perbuatan baik, semua kebaikan itu adalah bagian dari albir, kebajikan. Fal birru lafdun 'amun yajma'u jami'a anwa'il khair, maka albir adalah lafaz yang umum yang mencakup semua jenis kebaikan. Wa anwa'it ta'at kulliha dakhilatun tahta musammal bir, dan semua jenis ketaatan semuanya masuk dalam kategori albir. Wa tahta musamma taqwa, dan juga masuk dalam kategori at-taqwa. Semua perbuatan yang saleh, perbuatan yang baik, ya, masuk dalam kategori albir wa taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Fal birru wa taqwa minal asma'il 'amati allati tajma'u kulla khisalil khair. Albir, kebajikan dan ketakwaan adalah termasuk nama-nama yang mencakup, termasuk nama-nama umum yang mencakup semua perangai kebaikan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Hadza, ayat ini raddun alal yahud, bantahan kepada orang-orang Yahudi. Alladzina stankaru tahwilal kiblati min baitil maqdis ilal ka'batil musyarrafah, yang mereka orang-orang Yahudi mengingkari perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah yang Allah muliakan. Orang-orang Yahud enggak terima dengan perubahan ini. Dulu awal-awal disyariatkannya salat, ya, mereka para sahabat menghadap sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian datang ayat yang menghapus hukum ini. Kemudian diperintahkan untuk menghadap Al-Ka'bah. Orang-orang Yahudi enggak terima. Maka ayat ini bantahan kepada orang Yahudi yang mereka mengingkari perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Istankaru hadza wa jahaduhu ma'al ilmi annahum ya'lamuna annahu haqq. Mereka mengingkari ini dan menentang syariat ini padahal mereka tahu. Padahal mereka mengerti, tahu, faham bahwasanya inilah yang benar. Itu menghadap ke Ka'bah. Lakin jahaduhu min babil inad wal mukabara wal hasad, akan tetapi mereka menentangnya karena inad. Mereka mengingkarinya karena pertentangan, karena menentang. wal mukabarah, dan karena sombong, wal hasad lin Nabi SAW, dan karena hasad, dengki kepada Nabi SAW, wali hadihil ummah, dan dengki kepada umat ini, orang-orang Yahudi. Ala ilmin, mereka berada di atas ilmu, tahu, faham, mengerti. Nah, tetapi tidak mau mengikuti petunjuk karena hasad kepada Nabi SAW dan kepada umat Muhammad SAW, karena sombong dan hasad. Sehingga dalam hal ini pun, dalam perubahan kiblat, mereka pun mengingkari. Maka ayat ini, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah kalian kepada timur atau barat. Bukan kebajikan, ketika ini bukan perintah Allah. Tetapi kebajikan adalah dengan mentaati perintah Allah. Ketika Allah perintahkan menghadap ke kiblat, maka menghadap ke arah kiblat adalah kebajikan. Adapun ke arah selain kiblat yang tidak Allah perintahkan, baik ke Baitul Maqdis atau yang semisalnya, laisal birra, maka itu bukan kebajikan. Yaqulullah, Allah berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum, bukanlah kebajikan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian, jihatan minal jihad, yaitu arah dari arah-arah, min ghairi amri minallah, tanpa ada perintah dari Allah, baik menghadap Baitul Maqdis atau menghadap arah yang lain yang tidak ada perintah Allah di situ. Walakinal birra ta'atullah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi kebajikan adalah mentaati Allah. Idza amarakum bi amrin, apabila Allah memerintahkan kalian dengan suatu perintah, wajaba alaikum imtithaluhu, maka wajib bagi kalian untuk melaksanakannya. Hadza wal bir, inilah yang dinamakan dengan kebajikan. Fa idza amarakum bi istiqbali Baitul Maqdis fal birru fi dzalikal waqti huwa istiqbalu Baitul Maqdis. Jika Allah memerintahkan kalian untuk menghadap ke Baitul Maqdis, maka kebajikan di waktu itu adalah menghadap ke Baitul Maqdis. Di awal-awal perintah sholat, ya, kebajikan ketika itu adalah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis itu kebajikan, karena itu perintah Allah. Li'annahu ta'atullah, ta'atun lillahi azza wa jal, karena termasuk perbuatan taat kepada Allah. Di awal-awal diwajibkannya sholat. Thumma idza amarakum an tastaqbalul qiblah, kemudian jika Allah memerintahkan kalian untuk menghadap ke arah Ka'bah, fal birru huwa istiqbalul Ka'bah, maka kebajikan itu adalah menghadap ke arah Ka'bah. Ketika masih tetap bersikeras, bersikuku menghadap ke Baitul Maqdis, padahal sudah ditetapkan arah kiblat itu ke Ka'bah, telah diganti arahnya ke Ka'bah, maka menghadap ke Baitul Maqdis bukan kebajikan, bukan amal soleh. Sholat menghadap ke Baitul Maqdis bukan amal soleh, ya, karena telah dihapus syariat tersebut, kemudian diganti dengan syariat sholat menghadap ke arah Ka'bah. Falbir, maka kebajikan, huwa istiqbalul Ka'bah, adalah sholat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Falbiru yaduru ma'a amrillahi subhanahu wa ta'ala, maka kebajikan itu berputar pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu perintah Allah, maka itu kebajikan. Kalau itu bukan perintah Allah, maka itu bukan naam kebajikan, seperti menghadap ke Baitul Maqdis bukan perintah Allah, maka bukan kebajikan sholat menghadap ke sana. Akan tetapi perintah Allah adalah sholat menghadap ke arah Ka'bah. Inilah yang dinamakan dengan albir, kebajikan atau amal soleh. Antum abidun yajibu alaikumul imtithal, kalian itu adalah hamba, abid, maka wajib bagi kalian untuk melaksanakan perintah Allah. Idza amarakumullahu an tastaqbilu jihatan minal jihad, apabila Allah memerintahkan kalian untuk menghadap satu arah dari arah-arah yang ada, wajib alaikumul imtithal, wajib bagi kalian untuk melaksanakannya. Allah memerintahkan kita untuk sholat menghadap Ka'bah, maka wajib bagi kita untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Itulah kiblat yang benar. Amma an tata'assabu li jihatin muayyanah, adapun jika kalian fanatik dengan salah satu arah tertentu, watakulu, dan kalian mengatakan, la yasahu illa istiqbaluha, tidak sah kecuali dengan menghadap ke arah tersebut. Fahadha ma'nahu ittiba'ul hawa wal asabiyah, maka ini maknanya mengikuti hawa nafsu dan kefanatikan. seperti orang-orang Yahudi. Ya, mereka fanatik dengan arah Baitul Maqdis. Nah. Baik. Fahadha ma'nahu, maka maknanya mereka itu mengikuti hawa nafsu dan kefanatikan. Wal 'abdu shadiqu yaduru ma'a awamirillah haitsu darat. Adapun seorang hamba yang benar keimanannya, yang jujur keimanannya, maka dia berputar di antara perintah Allah Subhanahu wa taala kemanapun perintah Allah Subhanahu wa taala berputar. Dia selalu berada na'am di area perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'taridu ala amrillah, dan dia tidak congkak ya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Li'anna istiqbala jihatin ba'da naskhi istiqbaliha la yakunu ta'atan lillah. Karena menghadap suatu arah, setelah arah tersebut dihapus hukumnya, hukum menghadapnya, maka la yakunu ta'atan lillah, maka menghadap ke arahnya yang sudah dihapus hukumnya itu tidak merupakan ketaatan kepada Allah. Seperti tadi, menghadap ke arah Baitul Maqdis sudah dihapus hukumnya, bukan lagi menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat, tetapi ke Ka'bah. Maka ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis itu bukan amal soleh, bukan ketaatan kepada Allah. Bahkan sholatnya enggak sah, ya. Bahkan sholatnya enggak sah, karena diantara syarat sahnya sholat adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Fal amalu kecuali dalam dua perkara, itu dalam sholat sunnah, ya, nam di atas kendaraan, dan ketika sholat khauf. Dua kondisi ini boleh menghadap ke arah mana saja. Fal amalu bil mansukh wa tarkun nasi laisa ta'atan lillahi azza wajal. Mengamalkan hukum yang sudah mansukh, sudah dihapus, dan meninggalkan hukum yang menghapusnya, hukum yang baru yang menghapusnya, laisa ta'atan lillah, ini bukan bentuk ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah sebaliknya, mengamalkan yang nasikh, yang menghapus hukum yang lalu, mengamalkan yang baru, kemudian meninggalkan yang sudah mansukh, yang sudah dihapus hukumnya. Wa inna ma huwa ta'atun lil hawa wal asabiyah. Adapun jika mengamalkan yang sudah mansukh, sudah terhapus hukumnya, maka itu adalah ketaatan kepada hawa nafsu dan kefanatikan. Fal birru muta'alliqun bi ta'atillah, kebaikan itu berkaitan dengan ketaatan kepada Allah. Fa haythu wajhuka tatawajjahu in kunta muhikkan fi ubudiyyatika lillahi azza wajal. Maka wajahmu, ya, kemana engkau palingkan? Nah, in kunta muhikkan fi ubudiyyatika lillah. Jika engkau benar dalam penghambaanmu, ibadahmu kepada Allah, ya, maka itu merupakan suatu ketaatan, seperti menghadap ke arah kiblat. Nah, maka orang yang menghadap ke arah kiblat, maka dia telah muhiqqan, telah benar dalam peribadahannya kepada Allah, dalam sholatnya telah benar. Laisal birru an tuwallu wujuhakum kibalal masyriki wal maghrib walakinal birru man amana billah. Kemudian wa dalil qadar, sedikit lagi, dan dalil takdir. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan sesuai takdirnya. Asyara penjelasan. Dalil rukun sadis min arkanil iman, dalil rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ay, maknanya kullu syai'in khalaqahullah, semua, segala sesuatu itu Allah ciptakan, Allah yang menciptakannya. Fa innahu muqaddar fi ilmihi, semuanya Allah takdirkan. Fi ilmihi wa kitabatihi wa masyiatihi wa iradatihi subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengetahuinya, Allah telah menulisnya, Allah berkehendak tentangnya, Allah menginginkannya. Jadi semua yang terjadi, Semua yang Allah ciptakan itu Allah takdirkan. Allah telah mengetahuinya, Allah telah menulisnya, Allah telah berkehendak tentangnya dan menginginkannya. Nah, walaysa huwa afwiyan aw sadfiyan, dan perkara tersebut bukan afwiyan, bukan perkara yang spontan, aw sadfiyan atau kebetulan tiba-tiba. Bukan, tetapi telah Allah ketahui, telah Allah tulis, ya, telah Allah kehendaki. Artinya telah Allah tetapkan, telah Allah takdirkan. Innama huwa amrun sabiq fi ilmillah, sesungguhnya sesuatu tersebut adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui. Wa maktubun fil lauhil mahfuz, dan telah Allah ciptakan, dan telah Allah tulis di lauhil mahfuz. Wa sabiqun fi masyiatillah wa iradatihi Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah atas kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Naam, selesai dari pembahasan ruknul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Baik. Sehingga selesai juga dari pembahasan tentang tingkatan Islam yang kedua, yaitu al-iman. Nah, Syekh di sini sedang menjelaskan tentang maratibul Islam atau maratibul dinil Islam, tingkatan-tingkatan dinul Islam. Apa saja? Al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Dua tingkatan sudah kita baca. Al-Islam sudah kita bahas satu persatu. Al-iman juga sudah kita bahas satu persatu sampai sekian kali pertemuan, ya. Berikut faedah-faedah tambahannya. Nah, kemudian yang ketiga, tingkatan dinul Islam yang ketiga adalah al-ihsan. Dan ini tingkatan dinul Islam yang paling tinggi, al-ihsan, yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Bismillah taala, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.